กหนึ่ง أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita di dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar pengertian takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan di dalam keadaan muslim, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Tuan MB. Alhamdulillah Tuan Imam yang bertugas jawatan kuasa Surau An-Nur, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat-sahabat, adik-adik, anak-anak, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas pelbagai kurnia nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita daripada sifat Allah sebagai Tuhan yang Rahman, yang memberikan segala keperluan hidup kita, ya, makanan, minum, pakaian, kesihatan, dan di atas itu pula dengan sifat Rahim Allah SWT, bukan sahaja Allah memberikan kepada kita nikmat keperluan hidup, tetapi dikurniakan iman untuk memahami tujuan hidup kepada diri kita ini. Dan di atas nikmat itu juga Allah SWT berikan kepada kita nikmat, satu lagi nikmat yang lebih lagi terpilihnya, iaitulah nikmat kemahuan dan kemampuan untuk datang ke rumah Allah SWT dan meluangkan sedikit masa di dalam majlis ilmu untuk kita tambahkan, elokkan Islam kita dan iman kita ini yang tak boleh dielokkan melainkan dengan permulaannya, iaitu dengan ilmu. Yang membezakan agama Islam dengan agama yang lain, Islam bukan agama yang dibina di atas andaian, bukan dibina di atas tanggapan, bukan dibina di atas ikut-ikutan, tetapi di atas asas yang paling penting yang menyuluh kehidupan manusia, iaitulah ilmu. Kerana itulah Nabi SAW bersabda di dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang istimewa di sisi baginda SAW, iaitulah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Kata baginda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiti. Siapa yang Allah SWT mahukan orang tu dapat kebaikan, Allah akan berikan kepadanya kefahaman terhadap urusan agama. Jadi tanda yang kita ni, Allah nak kita ni dapat kebaikan, ialah kita ni dapat kefahaman tentang agama. Kalau kita dapat harta sahaja, tetapi harta tidak datang dengan kefahaman terhadap agama, harta akan menjadi liability dan bukannya aset dalam hidup kita. Dia jadi musibah. Kalau kita dapat kuasa tapi tidak dapat bersama dengan kuasa itu kefahaman tentang agama Allah Ta'ala, kuasa akan jadi beban, jadi liability ke atas kita dan bukannya aset. Maka sebab itulah yang kita doa pagi-pagi, kalau yang subuh tu yang baca doa kunut tu, saya kata wa barik lana fima a'tait, ya Allah berkatilah apa yang kau berikan pada kami. Jangan beri rumah saja, beri rumah dan barakahnya. Dan barakah itu ada pada rumah itu yang datang bersama dengan faham agama Allah SWT. Jangan dapat duit saja, tapi dapat duit dengan kefahaman terhadap agama. Dan kefahaman terhadap agama tidak terhasil melainkan melalui usaha-usaha dan susah payah kita. Macam inilah, dalam keadaan kekangan masing-masing, bukan semua orang ustaz, bukan semua orang masuk sekolah agama, bukan semua orang dapat peluang untuk ambil ijazah dalam bidang pengajian Islam. Tetapi majlis-majlis inilah yang mengisi di celah-celah kesibukan kita, atas apa sekalipun kerja kita, jawatan kita, tugas kita, kita tidak lepaskan tanggungjawab ini, iaitu dalam satu hari mesti ada pertambahan kefahaman kita terhadap agama Allah SWT. Dan mudah-mudahan dalam sikit masa antara Maghrib dengan Isyak ini adalah 2-3 perkara yang boleh menambahkan lagi kepenghayatan kita terhadap agama Allah SWT, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertamanya saya minta maaflah kerana pada bulan lepas tidak dapat hadir pada tarikh itu, bermusafir jauh. Jadi tak dapat nak hadir ke sini, dan mudah-mudahan alhamdulillah pada malam ini dapat rezeki hadir semula untuk sama-sama kita menyambung perbincangan kita yang terhenti dalam pertemuan yang lepas, berkisar pada ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24 daripada surah Al-Kahfi, pada membicarakan tentang ibrah, pengajaran-pengajaran daripada surah ni. Dan hari ini pun dah hari Khamis, malam Jumaat, ya, kalau ikut kepada sistem takwim, ya, kalender penentuan waktu tarikh, ya, kita orang Islam kalendernya hari bukan bermula pada 12 malam, tetapi hari bermula dengan tenggelamnya matahari. Jadi maknanya ni dah ke masuk Jumaat lah, ya. Jadi bila dah masuk Jumaat, inilah surahnya yang dipesankan oleh Nabi SAW. Kalau nak baca Yasin tu baca, tetapi kena sertakan bersama-sama dengannya kita membaca surah yang ke-18 daripada Al-Quran ini, kata 14 surah ni, iaitulah surah Al-Kahfi. Ya? Mungkin baca satu sekali harum tak jadi. Kalau Yasin orang kata sambil-sambil isap rokok je boleh baca. Ya? Pasal daripada kecil dah baca yang tu saja kan. Orang mati pun baca sedih, baca gembira pun baca tu. Ya, musibah pun baca tu, ni'mat pun baca tu. Doa selamat pun baca tu, ya. Tak selamat pun baca tu juga. Jadi memang expert lah buat surah Yasin ni. Tapi surah Al-Kahfi ni mungkin kita tak biasa. Jadi kalau nak baca daripada ayat pertama sampai 110 sekali harum, mungkin tercungap. Ha, ya. Jadi pecah-pecahkanlah. Balik sekarang ke sebelum tidur ke, jamah sikit. Kemudian pagi esok sikit lagi. Ya. Kemudian esok sebelum tunggu semayang Jumaat tu, celahkan sikit lagi. Habiskan baca surah Al-Kahfi dengan fadilat-fadilat yang kita sedia maklum, yang telah kita sebutkan dalam pertemuan-pertemuan yang lepas, terutamanya pada membentengi manusia kita ni, orang Islam, daripada fitnah dalam kehidupan. Bukan fitnah orang kata mengata orang, menuduh orang tu. Maknanya segala bentuk musibah yang datang yang mengelirukan kita sehingga kita tidak boleh membezakan di antara yang betul dengan yang salah. Ya? Yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata baginda, ya, sata'ti 'alan nas sinun khadda'ah, akan datang kepada manusia di akhir-akhir zaman nanti tahun-tahun yang menipu. Ya? Maknanya oleh kerana banyak sangat penipuan berlaku, sampai ni penipuan tu nisbahkan pada tahun tu. Ha, ya? Orang kata tahun melawat Malaysia, ya? Tahun mari melawat negeri Kelantan ke negeri Kedah ke, ni tahun-tahun menipu. Ha, ya? Maknanya berleluasa sangat akan datang situasi yang seperti itu. Bagaimanakah keadaannya? Ya? Yusdaqu fihal kadhib. Ya, pendusta akan dianggap sebagai orang yang benar. Wa yukdzabu fiha shadiq, dan orang yang benar akan dianggap sebagai pendusta. Ha, ni zaman dia. Ya. Orang cakap betul dikata tipu, orang yang menipu dikata bercakap benar. Ha, berleluasa. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, pengkhianat akan dianggap sebagai orang yang amanah dan diberikan amanah pada dia. Wa yakhunu fiha al-amin, dan orang yang amanah akan dikhianati. Ya, akan dinafikan amanahnya dia tu. Maknanya ini keadaan yang digambarkan oleh Nabi. Kenapa kita kena baca surah Al-Kahfi? Kerana kita akan diuji dengan kedatangan zaman ni. Hitam jadi putih, putih jadi hitam, betul jadi salah, salah jadi betul, dosa jadi pahala, pahala jadi dosa, ma'ruf jadi mungkar, mungkar jadi ma'ruf, semua pakat main terbalik kata. Jadi sudah tentulah dalam keadaan yang sangat mengelirukan ini, kita mencari panduan. Siapa ni nak bagi panduan ni? Nampaklah ada orang cakap, mudah-mudahan Allah melindungilah saya dan orang-orang yang banyak cakap ni daripada termasuk dalam apa disebutkan dalam hadis ini. Kata Nabi, ketika kekeliruan itu berlaku, wa yatakallam fiha arwaidudah, maka pada masa itu yang akan bercakap-cakap ialah arwaidudah. Jadi sahabat pun tak familiar rawidah tu apa dia. Qila marwidah ya Rasulullah. Rawidah tu apa? Kata baginda, as-safih yatakallam fi amril ammah. Orang yang bodoh bercakap tentang urusan orang ramai. Bodoh bukan sebarang bodoh, ya. Perkataan yang dipakai dalam hadis itu ialah as-safih. Safih ni maknanya orang bodoh yang tidak malu menonjolkan kebodohannya. Ha, ya. Kalau tok guru kita Ustaz Ismail Kamu sebut lama tu masa saya sekolah menengah lagi, dia kata ada orang jenis macam tu, bila diam tu kita tak tahu dia pandai tidak, tapi bila dia buka mulut confirm bodoh. Ha. Ada macam tu. Jadi yang akan bercakap ialah as-safih. Siapa safih? Dahlah bodoh, tidak malu untuk menyalahkan kebodohannya melalui percakapan-percakapannya yang tambah menerukkan keadaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, hitam jadi putih, putih jadi hitam, buruk jadi baik, baik jadi buruk. Semua pakat main terbalik belaka dalam kehidupan. Ya, yang akan berlaku pada, bukan saya kata yang akan berlaku lah, itulah kot kehidupan kita sekarang. Semuanya dah jadi terbalik. Ya, kalau misalnya anak elok dari sekolah rendah daripada tadika tu, elok pakai tudung sampai tingkatan 4 cabut tudung. Mak dengan ayah yang sporting ni, dia relax lah, tak apa, adrenaline rush. Orang muda biasalah, nanti dia tu esok dia pakai lah balik. Relax, tenang je. Tapi kalau bahasanya tidak bertudung, tiba-tiba bertudung, atau yang bertudung tiba-tiba terbesar sikit tudungnya, ah, panik mak ayah. Ah, ni ikut ajaran mana ni? Siapa ni? Sesat mana ni? Ya, ikut kumpulan mana ni? Jadi gelabah. Jadi berubah kepada kebaikan, jadi risau. Berubah pada jahatan, biasa. Itu. Dan kita mencari petunjuk. Petunjuk pula datang daripada mulut as-safih. Kalau dalam riwayat yang lain, al-fuwaisiq. Dia kurang samalah makna dia. Maknanya orang-orang yang tercela. Jadi dalam suasana yang seperti ini, maknanya tuan-tuan dan puan-puan, kita tak boleh cakap dekat anak kita, kamu untunglah hidup tahun 2012, zaman senang. Kamu tak merasa zaman aku dulu jalan kaki 13 batu sampai berlubang tapak kasut pergi sekolah. Oh, saya nak malas bangun pagi pergi sekolah ni. Dia kata, aku dulu susah jalan kaki 13 batu sampai cawa. Itu arwah ayah saya cerita dekat saya lah. Ha? Duduk padang asam pergi sekolah Clifford, sekolah Kansar tu, jalan kaki kan. Ha, ya? Jadi dia bagi tahu. Tapi saya rasa kita tak boleh cakap macam tu. Bukanlah orang kata betul salah. Tapi nak memahamkan bahawa sebenarnya jangan kita sangkakan yang pada tahun 2012 ni kehidupan sudah jauh lebih senang daripada 40 tahun sudah. 40 tahun sudah, susahnya tang lain. Susahnya pada aspek fizikal. Ya? Tak ada duit, pergi sekolah Ya, mak ayah noreng getah. Tu cerita dia. Walaupun sekarang ni pun masih banyak lagi benda tu. Tetapi tahun 2012, kesusahan yang ditanggung oleh anak-anak kita ialah yang ni tadi. Kesusahan yang bapa tak dapat tangkap dengan mata. Kesusahan yang cikgu mungkin tak boleh kesan melalui report card. Tetapi anak-anak kita generasi pada hari ini duduk dalam zaman sinun khada'ah. Tahun-tahun yang menipu. Dulu tak susah. Solat, solat. Tutup aurat, tutup aurat. Halal, halal. Haram, haram. Very straightforward. Orang tak ada argument pelik-pelik. Tahun 2012, benda yang sangat straightforward menimbulkan pelbagai bentuk perdebatan dan perbahasan yang mengelirukan. Sehinggakan kita kata, kalau kita katakan berdasarkan surah Al-Kahfi, maknanya kita semakin datang kepada zaman kemunculan fitnah yang paling besar, iaitu fitnah Al-Masihud Dajjal. Itulah cabaran anak-anak kita. Dalam erti kata yang lain, surah Al-Kahfi, fungsi dia tu banyak. Tapi start yang pertamanya, baca dululah kot. Baca dulu. Yang lain-lain dulu, baca dulu kan. Baca, dan kalau kita termasuk dalam kelompok orang yang tidak berbahasa Arab, saya rasa dah tahap wajib di rumah mesti ada Quran terjemahan. Ya, supaya bacaan tu naik setaraf lagi, baca dan faham. Dan faham pula tidak cukup. Faham itu pula bukan setakat faham makna, tapi diteliti pula mesej-mesej yang terdapat di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan kita, sebab dah berapa minggu, setahun saya rasa, tahun 2011, cerita bab surah Al-Kahfi sahaja. Saya menyampaikannya di surau lain, ya, di surau An-Na'im, ya, di Wangsa Maju. Ada ahli jemaah yang kembali ke rahmatullah sebelum habis siri ceramah ni. Lalu orang kata Tok Guru mati dulu kan. Anak murid bapa Alik Bata, lepas tu Tok Guru mati. Jadi bila kejar adik hantu, dia tu je lah dia tahu. Alik Bata, Alik Bata, Alik Bata lari kan. Tapi lah ni kes dia ialah anak murid. Bukan anak murid. Jemaah tu meninggal dia pasal panjang sangat. Ya? 25 siri. Jadi saya rasa tak bolehlah buang masa, terus masuklah pada tajuk ni kan. Ya? Dia terus pergi kepada ayat yang ke-25. Yang ini ayat penutup. Ya? Penghujung daripada kisah Ashabul Kahfi. Sebelum kita masuk dalam kisah yang kedua, ketiga dan keempat. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi selepas mereka ni dah bangun daripada tidur mereka, mereka ini tertanya-tanya sesama mereka dengan berkata, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Mereka itu hakikatnya telah tidur selama 300 tahun dan ditambah 9. Ya, dan ditambah 9. Kemudian sambungan ayat yang berikutnya kita habiskan, qulillahu a'lamu bima labithu. Katakanlah bahawa hakikatnya Allah lah yang sebenar-benarnya tahu berapa lama mereka tu tidur. Lahu ghaibus samawati wal ard, kerana semua perkara ghaib di langit dan di bumi adanya adalah dalam ilmu Allah. Absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yushriku fi hukmihi ahada. Amat terang dan jelas ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan eksklusifnya benda-benda ghaib ini Allah tak share dengan sesiapa pun. Tak boleh pula orang kata saya telah membocorkan rahsia Allah. Allah telah datang menyampaikan jadualnya kepada saya. Wah, ya, maknanya benda-benda tu tak ada berdasarkan kepada ayat ini. Jadi kita nak tengok sikit, apakah pengajaran yang kita dah ambil daripada ayat ni. Ayat ni sedikit pelik, ya, bunyi dia tuan-tuan perempuan, kerana dia merumitkan benda yang boleh kemungkinannya lebih senang disebut. Yang lebih senangnya disebut, Allah Ta'ala beritahu dalam ayat yang ke-25, Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Selesai tak lah. Tapi kenapa dalam ayat ini disebut Ashabul Kahfi itu telah tidur selama 300 tahun tambah 9? Ya? Maknanya diberitahu proses dia. Tak beritahu terus result akhir 309. Dia beritahu 300 campur 9. Akhirnya 309 lah. Bahkan jawapannya tak disebut. Disebut dia punya campur tolak dia je. Macam kita lah. Yang penting 2 campur 2. Bukan 4 tu yang penting. Yang pentingnya 2 campur 2. Ataupun 3 campur 1. So maknanya dalam kisah Ashabul Kahfi, mereka ni sebenarnya tidur berapa lama, yang tu bukan poin utama. Tapi yang poin utamanya ialah mereka tidur selama 300 tahun campur 9. Apa yang 300, apa yang campur 9? Di sinilah tuan-tuan dan puan-puan, sangat penting untuk kita ingat balik. Walaupun gaji kita dibayar dengan kalender Januari, Februari, Mac, April, yang minggu ni minggu dapat gaji, maka penuhlah alam anda dengan orang bangi. Tetapi ada satu lagi kalender yang kita tak boleh kesampingkan, kalender kita tu, yang orang kata kalender hijrah. Selain daripada huruf besar dalam kalender lumba kuda tu, huruf kecil tu, ada dua jenis kalender dalam hidup kita. Jadi Allah Ta'ala nak tonjolkan dalam ayat yang ke-25 tadi, surah Al-Kahfi, bahawa kalau mengikut kepada kalender Yahudi dan Nasrani, Ashabul Kahfi tidur 300 tahun. Tetapi kalau ikut kalender kita, mereka tidur ekstra 9 tahun. Bukan tidur orang Islam tidur lebih, tidak. Tapi kiraannya, maknanya ikut kalender Islam dengan ikut kalender Yahudi Nasrani, ada beza 9 tahun bagi 300 tahun tersebut. Jadi orang kata nota kakinya, kita ni kena check lah. Oh, baca sirah Nabi, Nabi SAW wafat umur 63 tahun. Aku baru 61. Okey, 2 tahun lagi. Nabi mati ikut kalender hijrah. Kita kira umur ikut kalender kalender Yahudi Nasrani tu. Jadi perasan muda 2 tahun. Padahal dah diu dah. Dia macam tu lah kan ya. Jadi jangan kita terlepas pandang. Ya, bahawa ada dua bentuk kiraan. Baik. Inilah yang saya nak tekankan. Yang mana para ulama berselisih pendapat. Kenapa Allah SWT bezakan 300 tahun dengan campur 9? Saya rumuskan bahawa pendapat majoriti ulama yang disertai pendapat itu oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan 300 tahun campur 9 ialah kerana perbezaan di antara kalender Syamsiah dengan kalender Qamariah. Bukan setakat Alif Lam Syamsiah, Alif Lam Qamariah, belajar dalam tajwid tu. Dalam bahasa Arab juga. Tapi maknanya kalender pun ada dua. Kalender Syamsiah, kalender Qamariah. Kalender Syamsiah maknanya kalender solar yang berdasarkan kepada matahari. Manakala kalender Qamariah ialah kalender yang berdasarkan kepada pergerakan bulan. Kalender kita orang Islam yang juga diwarisi daripada amalan orang Arab, kalendernya ikut bulan. Berbeza dengan Yahudi dan Nasrani yang kalendernya ikut matahari. Walaupun demikian, tuan-tuan dan puan-puan, para ulama ada sedikit perbezaan pendapat berkenaan dengan hal ini. Misalnya Abdul Rahman Al-Wakil, ya, di dalam kitab Raudul Unuf membicarakan tentang hal ini. Kritikan yang diberikan kepada pendapat ini mengatakan bahawa isunya bukan Syamsiah versus Qamariah. Sebabnya, kalau berdasarkan kepada kiraan, 300 tahun ikut kalender Yahudi dan Nasrani bukan 309 tahun ikut kalender Hijriah. Buat calculation sikit. Saya bukan ahli falak, jadi saya petik saja dan saya senaraikan depan. Saya besarkan sikit. Jadi, kalau berdasarkan kepada kiraan yang diberikan oleh Syekh Ahmad Adil dalam kitabnya Jadawil At-Taqwim Al-Miladi Al-Muqabil At-Taqwim Al-Hijri, dia kata kalender Islam dengan kalender yang gaji kita tu, tak sebut kalender Islam, kalender kafir kan teruk sangat pula bunyinya, ya, kalender kita, kalender orang lah, kalender kita versus kalender orang, Kalau ikut hari, ada perbezaan sebanyak 3 minit 55.9 saat. Maknanya kalau hari dikira daripada pukul 12 malam sampai 11.59 esok, berbanding dengan kita orang Islam yang harinya dikira daripada masuk maghrib tadi sampailah kepada hujung sebelum masuk maghrib esok, ada beza sebanyak lebih kurang 3 minit 55.9 saat. Itu beza hari ya. Ha, ya. Kalau bulan pula, ya, bulan ikut bulan Qamariah 29.530588. Ha, saya petiklah tulis macam mana tulis dalam kitab ni, saya pindahkan ke slide. Maknanya lebih kurang macam tu. Manakala dari segi tahun pula, tahun Qamariah ada 354 hari, 8 jam, 48 minit, 36 saat. Sedangkan kalender orang, Januari, Februari, Mac, April tu, setahun ialah sebanyak 365 hari, 6 jam, 9 minit, 9.5 saat. Apa kefaedahnya? Mungkin orang tanya, apa kefaedahnya? Mening-meningkan kepala ni. Satu faedahnya, faedah untuk orang puasa. Ya? Untuk orang puasa. Sebab kita puasa di bulan Ramadan. Kita tak puasa bulan September. Ya? Bukan 1 September masuk waktu puasa Ramadan. Puasa kita 1 Ramadan. Dan oleh kerana kalender orang dengan kalender kita ada beza, ya, lebih kurang dalam 11 hari, ya, lebih kurang dalam 11 hari perbezaannya, maka tiap-tiap tahun Ramadan tu jatuh awal 11 hari. Ya, makin lama makin cepat, makin lama makin cepat. Dulu kalender Ramadan jatuh bulan 12, tengah bulan 12, awal 12. Kemudian tengah bulan 11, awal 11, makin lama makin cepat. Dan sekarang ni jatuh bulan 9, 8, menjurus 7. Apa faedahnya? Orang Malaysia memang tak ada apa-apa. Ya? Datanglah bulan 12 ke, bulan 7 ke, yang penting kalau boleh biar jatuh dekat-dekat raya Cina. Ha, ya? Jadi cuti panjang dan boleh buat kongsi raya. Itu je lah. Concern kita kan, orang Malaysia ni. Pasal benda tu tak berkenaan apa sangat. Tapi untuk orang Islam yang duduk jauh-jauh, ke sebelah utara, ke sebelah selatan bumi, yang belah-belah Canada, yang sebelah Scotland, Ireland utara, ya, di Rusia, ataupun yang belah-belah selatan ni, di New Zealand, di Afrika Selatan, ya, di Chile, Argentina, belah-belah bawah ni, kedatangan Ramadan yang sebelah hari lebih awal setiap tahun menyebabkan Ramadan itu akan beransur-ansur. Kadang-kadang dia jatuh musim sejuk, kadang-kadang dia jatuh musim panas. Bukan terkadang-kadang, makin lamalah mula musim panas, sikit-sikit dia akan beralih ke musim sejuk. Saya dah sebut benda ni lama tahun lepas. Akibatnya, kalau Ramadan jatuh pada musim sejuk, kurang panas sikit dan malamnya panjang. Ya, maghrib boleh masuk, maknanya subuh masuk lambat sebab malam panjang. Subuh mungkin 7.30 masuk subuh. Jadi orang kata bangun pukul 7 tu sempat lagi goreng telur. Maknanya untuk sahur kan. Pukul 7 pagi sempat lagi. Dan maghrib pula masuk awal. Pukul 4. 4 suku dah masuk maghrib. Seperti di London. Lebih kurang dalam 10 tahun yang lalu. Ha, tu orang yang banyak duit ni buat umrah di London. Ya, pada bulan Ramadan. Ha, ya? Maknanya pasal apa? Senang puasa di sana. Zaman saya di sana lah. Maknanya pendek. Tetapi lama ketika mana orang di sebelah England puasanya pendek kerana jatuh musim sejuk, bulan 12 ialah musim panas di Australia. Jadi masa Ramadan jatuh pada bulan 12, orang di Australia sedang diuji kerana pada musim panas, siangnya panjang, malamnya pendek. Ya, subuh masuk awal, mungkin pukul 3 pagi dah masuk. 3 pagi dah start puasa. Maghrib masuk pukul 8 contohnya. 8.30. Ya, kalau tempat saya bertugas dulu di Belfast Island Utara tu, maknanya subuh masuk 2 suku pagi, maghrib masuk 9.45 malam. Oh, itulah tempoh puasanya. Tu cerita orang Australia lah. Lama-lama Ramadan tu makin lama makin awal. Sekarang ni Ramadan jatuh bulan 8, bulan 9 gitu. Itu musim panas. Di Australia musim sejuk. Jadi orang Australia yang dah puas, dah puasa payah dulu ni, sekarang ni seronok. Jadi kalau anak-anak kita sambung belajar ke Australia, dia tak balik raya lah. Sebab kat sana puasanya senang. Tetapi bagi yang menyambung pelajaran ke Amerika Syarikat, ke Rusia, ya, ke United Kingdom, ke Scotland semua ni, rasakan mereka. Ya, Ramadan jatuh pada musim panas. Subuh masuk pukul 3 pagi, buka puasa pukul 9 suku malam. Ya. Jadi nak beritahunya, Allah Ta'ala tu maha adil. Kamu duduklah di mana-mana pun dapat bahagian masing-masing. Kadang-kadang musim panas sampai masanya musim sejuk. Kadang-kadang musim sejuk sampai masanya ambil pula giliran musim panas. Taklah macam kalender orang sana tu. Orang Kristian sambut Christmas 25 Disember. 25 Disember sentiasa musim sejuk di Amerika Syarikat, di Eropah. Ya, Santa Claus pakai baju tebas-tebas, salji turun, ya. Seronoklah. Orang Australia panas lah, hangat pijau, kata orang Perak kan. Kalau ada orang Perak di Australia lah, maknanya hangat pijau, panas. Kalau nak merasa salji-salji tu, kena pergilah ke sebelah England sana. Di Australia takkan berlakunya, dalam orang kata cerita sekarang lah, saya tak tahulah cuaca berubah ke dengan orang kata global warming ni, maknanya orang Australia sentiasa Christmas jatuh pada musim panas. So kita orang Islam untung, duduk mana-mana pun dapat rasa keadilan Allah. Pasal apa? Sebab kalender Islam ikut bulan. Kan ikut datik? Ikut matahari. Silap, ya. Ya. Kan, maknanya ikut bulan. Ya, bukan ikut matahari. Bulan tu yang betul kiraannya dan lebih orang kata sesuai dengan kehidupan manusia. Tersasul pula di tahun-tahun perubahan ni kan, ya. Baik. Jadi balik semula pada ayat ni. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala secara ringkaslah saya kata dalam 8:30 ni, Allah Subhanahu Wa Taala macam saya sebutkan tadi, ayat 25 daripada surah Al-Kahfi, berapa tempoh mereka tidur is not the point, bukan point utama. 309 jawapannya. 309 tu tak penting. Ya, Allah yang lebih tahu tentang berapa lama mereka tidur, tetapi yang pentingnya ialah 300 campur 9, formula dia tu. Formulanya itu memberitahu kepada kita orang Islam bahawa kita orang Islam dalam nak menjaga akidah kita, nak menjaga pandangan hidup kita, nak menjaga sistem nilai kita, apa benda saya cakap ni yang saya sebut ulang-ulang dalam kuliah-kuliah lepas ni, kita kena jaga dan simpan package tamadun kita. Kita ni Allah Ta'ala jadikan satu umat yang dia ada semua bendanya yang tersendiri. Yang Nabi SAW sentiasa suruh kita sebagai orang Islam, kita kena beza daripada orang lain. Termasuklah dalam bentuk kiraan kalender. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang-panjang zaman, orang Islam memang dibesarkan dari beranak sampailah ke mati, CJ lahir sampailah kepada CJ mati, kalendernya kalender Qamariyah, kalender hijrah tu. Hanya pada sekitar tahun 1920-an, saya tak ingat exactly 25 ke 26 di zaman Mustafa Kamal Atatürk tu, ya, semoga Allah merahmati yang selain daripadanya, dia tu yang menukar kalender tu. Ya, menukar kalender tu daripada pengamalan. Kesannya kita hari ni familiar lah dengan Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun ni berbanding dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Terima kasih pada kumpulan nasyid tu. Nasyid baik dia buat nasyid. Bolehlah orang hafal. Sebab orang tua macam Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kalau tidak, orang tak ingat. Ya, ingat Januari, Februari, Mac, April. Akibatnya banyaklah. Saya nak tumpukan kepada satu poin yang besar. Iaitu, bila kita buang kalender kita, kita pakai kalender orang, itu salah satu daripada permulaannya kepada apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, ya, yang kata baginda, sesungguhnya kamu itu pasti akan mengikut sunnah gaya hidup orang-orang sebelum kamu. Ya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, dan betapa kemaruknya kita mengikut mereka sampai ke tahap mereka masuk ke lubang biawak pun ataupun lubang dop tu pun kita nak ikut juga. Jadi dia punya ungkapan dia buruk sangat. Yang kita ni nanti akan sampai ke satu zaman, semua yang puak-puak tu buat, kita nak tiru. Sampai dia masuk ke lubang dhab pun kita nak ikut juga. Jadi sahabat kata, yang tak disebut namanya mereka-mereka ni tadi tu, Yahudi dengan Nasrani ke ya Rasulullah? Kata baginda, kalau tak mereka, siapa lagi? Ha, tu gaya sebutan Nabi SAW. Jadi Rasulullah kata, kita ni akan sampai di satu zaman yang kita ni ada krisis identiti. Semua yang orang putih buat, kalau istilah orang sekarang lah, semua yang Yahudi dan Nasrani buat, kita nak buat. Sampai benda yang tak masuk akal pun kita nak buat. Tahun 2011, ni 2012 kan? Tak tahu lagi lah. Tahun 2011, tak pernah-pernah ada dalam budaya kita, dah jadi biasa anak-anak muda sebelum kahwin buat bachelor party. Contohnya, bachelor party. Dalam banyak-banyak benda yang cerdik, yang pandai ada di negara Eropah tu, kenapa benda-benda yang jenis macam tu yang kita nak? Tu tak campur lagi yang dekat pavilion ke ho-ho-ho-ho-ho-ho Santa Claus, tiba-tiba sedawa mulut pun petai. Okay. Maknanya, kemaruk dan jorong putih. Ini point dia, 300 tahun campur 9, Allah sengaja tonjolkan bahawa tempoh tidur Ashabul Kahfi itu ada dua cara kira. Dan dua cara ini Allah tonjolkan supaya kita sedar, kita sebagai orang Islam, dalam nak mendepani fitnah Dajjal di akhir zaman nanti, kita jangan tinggalkan unsur-unsur yang menjadikan kita ini berbeza daripada orang lain. Kita tengok dalam kehidupan kita sekarang, berapa banyak selain daripada kalender, Januari, Februari, Mac, April ni, berapa banyak benda yang kita ada tapi kita pakai orang punya. Sebagai contohnya, kawasan kita ni yang kita duduk, Malaysia ni duduknya di satu kawasan yang disebut sebagai Asia Tenggara. Carilah dalam sejarah, ada tak perkataan Asia Tenggara tu? Southeast Asia. 100-200 tahun yang lepas, Southeast Asia tak ada. Sekarang ni tempat kita ni dinamakan sebagai Southeast Asia. The question now is, soalannya ialah, South of what? East of what? Jawapannya ialah South of Europe. East of Europe. Kita dinamakan sebagai Tenggara. Tenggara apa? Tenggara Eropah. Jadi bila kita guna istilah Asia Tenggara, istilah itu di dalamnya ada unsur ketuanan Eropah. Negara Arab, tempat kita zaman berzaman dalam sejarah disebut sebagai Kepulauan Melayu. Yang terdiri daripada tanah Melayu, Malaysia-nya, Indonesia-nya, Brunei, termasuklah selatan Filipina, Thailand itu. Negara seperti China, ya, Hong Kong, Taiwan, Macau, Jepun, semua tu disebut sebagai Far East. Asia jauh. Jauh daripada apa? Jauh daripada Eropah. Negara Arab disebut sebagai Asyarqul Awsat, Timur Tengah. Timur apa? Tengah apa? Semua istilah itu ialah istilah yang berkaitan dengan ketuanan Eropah. Kata orang kita, so what? Nantaklah. Bukan ada masalah, aku bukan ikut orang putih. Kita yang tak berkenaan ni memanglah beli karifab, tak pakai Southeast Asia ke Timur Tengah ke. Tapi yang membabitkan atas-atas tu. Ya, kalau kita tengok kepada pembentukan polisi-polisi, kita tengok misalnya Filistin, seperti mana yang diceritakan oleh seorang orientalis yang pro Filistin, ya, Edward Said, dalam bukunya Covering Islam. Dia menceritakan bagaimana orientalis sangat mengambil berat tentang nak pakai istilah apa. Kita tak dengar, entahlah Asia Tengah ke, Pulauan Melayu ke, Asia Tenggara ke. Yang penting maknanya belacan, petai, kekal selama-lamanya. Itu je yang penting ni kan. Ya? Tapi untuk orang-orang yang buat polisi, mereka jaga tu. Istilah apa nak pakai? Tahun 60-an, 70-an, isu Filistin disebut sebagai isu dunia Islam. Masuk pada era sekitar mungkin saya dah lama tak semak buku tu, mungkin sekitar lebih kurang tahun 80-an, isu Palestin disebut sebagai isu negara Arab. Kemudian masuk tahun 90-an disebut sebagai isu Palestin. Dan masuk tahun 2000 zaman kita ni, Palestin tu pun tak berapa nak disebut. Dia sebut lokaliti pula, Gaza. Disebutkan pula ya Bethlehem. Apakah tujuannya? Untuk memutuskan sentimen orang kepada masalah di Palestin. Bila berita-berita kata isu dunia Islam, maknanya orang Melayu sambil-sambil melantak derian tu, dia masih lagi fikir tentang Palestin. Tahun 1919, 1918, ya, awal kurun yang ke-20, peperangan yang berlaku di Turki antara kerajaan Turki Osmaniyah dengan Rusia, orang Melayu ambil tahu. Khutbah Jumaat mendoakan satu benda yang berlaku di Istanbul, yang berlaku di Turki di zaman tak ada hajigoogle.com. Tak ada internet pun, berapa lambat berita nak sampai, tapi orang kita sensitif. Benda-benda yang berlaku di negara-negara Arab, musibah yang menimpa umat Islam. Kenapa? Orang-orang talis ni, dia jaga tu istilah dunia Islam. Jadi orang Islam terasa. Walaupun yang berlaku di Palestin, kita orang Melayu pun panas sama. Yang Nabi SAW sebut, ya, maknanya orang Islam seperti satu tubuh. Cubit satu, mana sakit bahagian, satu lagi bahagian pun terasa. Macam mana nak hilangkan benda tu? Orang talis pandai. Mereka gunakan benda yang halus. Kita ada istilah, kita tinggalkan istilah kita, kita pakai istilah-istilah orang. Kemudian, isu dunia Arab. Orang Melayu, semua tak ambil tahu dah. Orang Arab pula. Isu Palestin, dah orang Saudi pun tak ambil tahu. Orang Kuwait pun tak ambil tahu dah. Akhirnya, kecil. Makin lama makin kecil. Perkataan-perkataan itu dipilih. Jadi kita sebagai orang Islam, surah Al-Kahfi ini memang dia tak ceritakan dengan panjang lebar. Tetapi dia berikan hint bahawa kita sebagai orang Islam, kita kena peka apa yang kita pakai untuk membentuk kehidupan kita. Kalau nak geram lagi, sekarang ni pukul 8.40. Kenapa sekarang 8.40? Sebab London pukul 12.40. GMT kosong, Greenwich Meridian tu. Soalnya kenapa London yang kosong tu? Ni nak gaduh ni. Kalau GMT kosong tu ialah Mekah, mungkin kita sekarang pukul 4. Bahasanya lah kan, ya? Kenapa sekarang kita pukul 8? Nasib baik dalam hadis Nabi SAW tak ada disebut Nabi semayang pukul berapa. Kan Rasulullah SAW semayang pukul 1.30. Contohnya. Yang disebut semayang waktu zuhur. Zuhur ni begini. Semayang waktu asar. Asarnya begini. Semayang waktu maghrib. Maghribnya begini. Tapi timing-timing masa, maknanya semua benda kita duduk dalam rangka. Kita tengok ya. Bandar Ibrahim Al-Khalil. Dah lah panjang. Jarang pakai pula tu. Tak kenal. Hebron? Tu biasa dengar. Berita sebut Hebron. Berita tak sebut Bandar Ibrahim Al-Khalil. Sedangkan nama bandar tu ialah Bandar Ibrahim Al-Khalil. Kita tak kisah. Tak kisah. Yang penting bandar tu jangan dirosakkan. Nak rosakkan, caranya ialah putuskan perhatian orang pada situ dulu. Bila sebut Hebron, tak terasa pun di situ ada orang Islam. It can be to that extent. Mufti Kosova dalam majalah Al-Mujtama' terbitan Kuwait pada sekitar tahun 1990-an, masa berlakunya peperangan Bosnia Herzegovina, ya, dan juga merebak ke kawasan Balkan, Mufti Kosova kata, jangan sebut negara kami Kosovo, sebut negara kami Kosova. Dia minta orang Islam satu dunia jangan sebut Kosovo, sebab Kosovo ialah nama yang diberikan oleh Soviet pada orang Islam, namanya Kosova. Kita kata, so what kan, Kosova, Kosovo, tak kisahlah. Kita tak kisah, tapi orang kisah. Bila kita tak peka dengan benda tu halus. Mengubah attachment kita, mengubah perhatian kita, mengubah rasa kebersamaan kita. Dan inilah message yang nak disampaikan melalui kisah Ashabul Kahfi pada ayat yang ke-25, apabila Allah tonjolkan kiraan kalender itu ialah 300 campur 9. 309 tak penting. Yang penting 300 campur 9. 300 ialah cara Yahudi Nasrani. 9 ialah kiraan kita. Bahkan dalam penggunaan istilah, tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok misalnya dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala beritahu pada orang-orang yang beriman, kena sensitif dengan istilah. Kata Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu sebut ra'ina, tetapi sebutlah unzurna. Ra'ina dan unzurna sama makna, tetapi konotasi dia tak sama. Message di sebaliknya. Ra'ina dan unzurna dalam bahasa Arab maknanya sama. Beri perhatian, kami nak cakap beri perhatian pada kami. Tetapi ra'ina ialah perkataan yang dipakai oleh orang-orang Yahudi double meaning. Bila disebut Muhammad, ra'ina. Orang Arab dengar tak ada apa-apa. Ni orang Yahudi ni suruh kita beri perhatian kat dia. Tapi sebenarnya orang Yahudi sedang mengejek Nabi SAW. Kerana ra'ina dalam bahasa mereka tu ada makna yang memberi maksud mengejek. Jadi Allah Ta'ala kata jangan pakai perkataan tu. Pakai unzurna. Maknanya dalam Islam bukan orang kata nama-nama ni. Memanglah nama taklah penting sangat. Yang penting apa yang dinamakan. Tetapi dalam tengah-tengah keadaan, nama itu juga kita kena beri perhatian. Ya, kalau tuan-tuan dan puan-puan perhatikan, kalau adalah yang berminat, bandingkan laporan berita BBC UK dengan BBC Amerika Syarikat. Tak sama. Istilah-istilah yang dipakai. Kalau kita tengok dalam satu halaman web, ya, It's American New. Kalaulah orang-orang Amerika tahu, dalam tu didatangkan pelbagai statistik bentuk kajian tentang bagaimanakah golongan-golongan yang saya sebutkan sebagai kelompok orientalis tadi. Antara kepala atasnya sudah tentulah Sheikh tu, Bernard Lewis. Mengawal istilah-istilah yang dipakai dalam berita untuk melaporkan. Sangat halus. Supaya kita tak sedar yang kita sedang dimasukkan dalam satu kerangka yang bukan kerangka kita. Kita belajar sejarah. Disebut zaman klasik, zaman pertengahan, zaman moden. Itu istilah siapa? Zaman pertengahan. Pertengahan apa? Dalam istilah itu ada apa yang dikatakan sebagai ketuanan Eropah. Zaman pertengahan apa? Zaman pertengahan di antara dua kegemilangan Eropah. Ya? Iaitu zaman kurun yang kelima sampai kurun yang ke-15. Lebih kurang macam itulah. Sebelum kurun yang kelima, zaman kegemilangan. Ya, zaman klasik. Kurun ke-15, zaman kemajuan Eropah. Yang tengah-tengah tu, daripada tahun 400 something tu, sampailah kepada kurun yang ke-15, disebut sebagai zaman pertengahan. Medieval Age. Ya? Zaman gelap. Kita pun, zaman gelap. Padahal yang gelapnya Eropah. Itu adalah zaman kegemilangan umat Islam. Kenapa zaman itu disebut zaman gelap? Sedangkan zaman itu zaman terang. Kecuali kita telah tunduk kepada satu package. Jadi itu benda yang agak orang kata macam terbang-terbang di langit sikit. Kita turun ke bawah. Bahawa dalam Islam, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita tengok perintah-perintah Allah SWT dan Nabi SAW dalam semayang kita, dalam kehidupan seharian, Allah Ta'ala sebenarnya bila diberikan hukum hakam, hukum hakam tu akan menjadikan kita tak serupa dengan orang lain. Ya, kita lihat misalnya dalam saya ambil contoh yang pertamanya tentang soal pemakanan. Ya, Allah Ta'ala sebut dalam ayat, ya, surah Ali Imran ayat 139, Allah Ta'ala kata akibat daripada kekalahan dalam perang Uhud, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu berasa lemah dan jangan berasa duka cita, kamu adalah orang-orang yang tinggi selagi kamu beriman. Al-islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi. Jadi kita orang Islam ni ialah orang yang tinggi. Tinggi dalam erti kata kita tak serupa dengan orang lain. Jadi saya nak berikan beberapa contoh untuk nampakkan kepada tuan-tuan dan perempuan, benda-benda kecil yang ada dalam Islam, tapi yang kecil itu yang membentuk akhirnya kita tak jadi serupa macam orang. Tak serupa macam orang lain. Tak serupa macam orang, berat pula kan ya. Tak serupa macam orang lain. Ha, ya? Misalnya, bab makanan. Selalu orang duk sebut atau orang Islam tak boleh makan babi kan. Tetapi ada satu lagi haiwan juga yang kita tak boleh makan, yang kadang-kadang kita terlepas pandang sikit, iaitulah encik keldai. Keldai. Ya, ada dua haiwan yang orang Islam secara yang disebutkan nasnya kita tak boleh makan, iaitu babi dan keldai. Babi pengharamannya dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, manakala keldai diharamkan kita makan, dia tidak najis tapi kita tidak boleh makan. Bersama-sama dengan pengharaman nikah mut'ah yang diisytiharkan oleh Nabi SAW semasa berlakunya peperangan Khaybar. Soalannya, kenapa keldai dengan babi ini kita tak boleh makan secara spesifik disebutkan oleh Nas yang terletakkan di depan? Jadi hikmah sebab utamanya itu Allah Ta'ala yang maha tahu. Tetapi yang kita boleh nampak ialah babi dan keldai ada dua, ada beberapa persamaan yang berkaitan dengan tajuk kita. Saya bahagikan kehidupan kita di dunia ni kepada dua alam. Alam babi, alam keldai. Ada tempat orang biasa dengan babi, tak biasa dengan keldai. Ada tempat orang biasa dengan keldai, tak biasa dengan babi. Keldai dan babi ni jarang duduk bersama. Dia duduk di dua alam yang berasingan. Sebab itu, orang-orang Arab, dia tidak familiar dengan babi. Walaupun Quran kata babi najis apa semua, tapi babi ni bukan benda yang biasa dalam masyarakat dia. Jadi kalau bab babi ni mereka tak familiar. Kalau bab keldai, saya ingat masa saya tahun 1, tahun 1993, ya, dengan seorang pensyarah bahasa Arab ni, Syekh Yusuf Qamas ni, Al-Qamas, dia tanya soalan. Kami ni budak-budak baru, baru sampai, lepas SPM tu masuk tahun 1 kan. Jadi terkapal-kapal lah nak belajar bahasa Arab ni. Jadi dia ajar. Dia kata, dekat negara kamu ada keldai tak? Jadi kami ni jawab lah dengan lurus benda-benda. Ada. Dekat mana? Fi hadiqatil haiwan. Dekat zoo. Dekat zoo, dia kata. Itu buat macam mana? Yalah, ada kandang, bubur nama kita bagi makan. Dia ketawa sampai batal kelas. Sampai batal kelas. Dia tak boleh terima kita di Malaysia begitu memuliakan keldai. Dibuatkan kandang, ada sponsorship, diberikan makan, orang bayar tiket datang tengok keldai. Alangkah teruknya, dia tak boleh terima. Dia ketawa sampai batal kelas. Saya masih ingat lagi kejadian tu. Ya? Sebab apa? Sebab orang-orang Arab, mereka familiar dengan keldai. Keldai ni ialah satu binatang yang, minta maaf, saya minta maaf keldai nak mengumpat awak kan malam ni. Keldai ialah binatang yang sangat bodoh. Orang kata bodoh tahap gaban ni katakan ya. Tak ada binatang yang bodohnya macam keldai. Dahlah suara tak sedap. Lepas tu bodoh. Sangat bodoh. Kalau letak barang atas dia, letak barang atas dia. Kalau berat, kalau kuda, dia rasa berat, dia tak tahan. Dia boleh melompat, melawan, tanda protes. Keldai tak. Dia terkelepek. Tak reti melawan. Jadi kalau orang-orang yang jenis ikut je tak reti melawan ni, memang adik-adik keldai. Ada jiran saya, masa belajar di negara Arab tu, dia nak jual keldai. Dia kata, wallahi, tolonglah beli. Dia kata, tiga dinar. Dia kata, nak buat apa saya beli keldai? Kan? Bukannya boleh dimakan. Kan? Nak tak nak pergi kelas naik keldai kot kan? Memang jadi liability lah. Siapa memilikinya kan? Depan rumah kami, keldai itu diikat. Bila masuk musim hujan, musim salji, ributnya angin kuat. Tak ada makhluk Ta'ala yang duduk kat luar rumah kerana terlampau sejuk. Sampai tong sampah besi besar tu bergolek-golek tiup di angin. Kuatnya angin dia. Faham saya tu? Yang keldai tu duduklah situ terikat. I-o dia dekat situ kan. Tak retilah meronta nak melepaskan diri ke apa. Dia pasrah. Pasrah duduk kan. Jadi keldai ni memang simbol kebodohan. Jadi kita orang Islam, orang Islam tak layak makan makanan daripada haiwan yang sifat dia macam tu. Sama juga dengan babi. Kita boleh modernkan kandang babi. Tapi kita tak boleh modernkan babi. Dia masih dengan perangai kotor dia, makan tahi dia sendiri. Ya, dalam keadaan yang hidup yang sangat teruk. Dan subhanallah, Allah Ta'ala uji pula, walaupun babi tu begitu teruk perangainya, babi tu jugalah yang DNA-nya sesuai dengan manusia. Nak menguji lah kan, nak menguji kita. Jadi babi pun kita tak boleh makan. Jadi orang Arab, dia tak kenal babi. Dia kenal kadai. So kalau kita mencarut dengan Arab, antar khinzir, kata dia. Syur khinzir. Dia katakan, kenapa kau kata aku babi? Nah, ya? Apa masalahnya? Dia tak ada rasa offended pun. Dia cuma minta kita jelaskan, kenapa yang kau kata aku macam babi? Tapi kalau kata, antar himar. Oh, putih darah. Nah, ya? Orang Melayu terbalik pada situ. Engkau bodoh macam kaldai. Eh, kenapa pula? Tak ada rasa apa pun. Ya, tak ada rasa apa. Babi kau. Astaghfirullahalazim. Ha, ya. Putih dah. Kenapa? Macam sebut tadi lah. Jadi babi dengan kaldai, minta maaf dia sebut ya. Maaf pula ayah, anak-anak aku cemar malam ni kan ya. Babi dengan kaldai, dia share satu sifat yang sama, iaitu dia adalah haiwan yang rendah. Rendah perangai dia, kehidupan dia. Dan kita orang Islam, Allah tak nak orang Islam makan makanan yang macam tu sebab kita orang tinggi. Kita bukan bangsawan. Kita bukan orang istana. Kita orang Islam yang walaupun miskin, walaupun rumah kecil, walaupun hidup susah, tapi kita tak makan binatang-binatang yang macam tu. Nak pakai untuk tunggangan, keldai, silakan. Ya? Tetapi tidak untuk dimakan. Itu berkaitan dengan khinzir, ya, apa ni, babi. Begitu juga dengan kaldai. Contoh kedua, sikit dalam sikit masa yang baki ni, begitu juga perihalnya dengan muzik. Bahawa muzik, ya, antara ulama' yang mengharuskan dengan menolaknya sepenuhnya, kita tidak boleh mencari ruang untuk perbezaan itu disatukan. Kerana perbezaan itu perbezaan. Cuma poin yang saya nak tunjukkan ialah, salah satu daripada sebab kenapa muzik bagi pandangan yang mengharamkannya itu, mengharamkannya, puncanya ialah kerana benda-benda yang berkaitan dengan muzik ni. Sebab tahun 2012, muziknya tak macam di zaman Nabi SAW. Ya, tahun 2012, muzik berada di mana-mana. Ya. Ting-ting-ting-ting. Ha, ketibaan pesawat MH-007 daripada sekian-sekian, ya. Maknanya muzik. Buletin utama. Oh ya, alhamdulillah datang kuliah maghrib. Selamat pada buletin utama kan ya. Maknanya sebelum berita ada muzik. Sebelum iklan ada muzik. Handphone ada muzik. Ya, tengah-tengah sembahyang maghrib keluar lagu Britney Spears kan. Allah malu pak cik kan ya. Maknanya muzik. Muzik berada di mana-mana. Tapi zaman Nabi SAW, muzik tak macam tu. Nak dengar muzik kena pergi ke tempat-tempat yang tertentu. Dan tempat-tempat yang ada muzik tu, bukan hanya ada muzik, tetapi juga ada arak, ada zina, ya, ada golongan pelacur, dan sebagainya. Maknanya bila muzik je, benda-benda package dia tu akan datang sekali. Maka sebab itulah muzik ditegah. Kerana association, perkaitan benda-benda ni tadi dengan muzik tu. Jadi maknanya kalau bagi yang berpendapat ada keharusan pada muzik pun, kita kena selektif sikit lah. Jangan pilih muzik-muzik yang menjatuhkan maruah kita sebagai orang Islam. Sebab orang Islam, orang yang jangan jatuhkan harga dirinya. Dia orang yang ada harga diri. Saya tahu tak pakai istilah apa lagi kan. Baik. Begitu juga dengan satu catatan. Ada movie sikit kat depan tu. Berkaitan dengan beza zaman sekarang dengan zaman dulu. Soalkan sikit. Beza zaman sekarang dengan zaman dulu. Yang mana zaman sekarang ni, oleh kerana yang majunya ialah negara barat, yang filem-filemnya filem barat, maka segala yang barat itulah yang hebat-hebat. Kalau di negara Arab, semua yang hebat tu American belaka. Al-Matbakh Al-Amriki. Dapur Amerika. Maknanya tu kira high class lah. Ya, dapur style dapur Amerika. Bukan dapur tempat lain. Maknanya semua yang berkaitan dengan Eropah, yang itulah cantik. Tu yang jadi sekarang ni. Yang cantiknya hitam ke putih? Putih. Ha, ya? Kalau anak lahir, ikut mak, ikut bapak. Satu contohnya kan ya. Oh putih, Masya Allah. Seronok sikit. Tapi kalau benar, oh tak apalah. Okay. Dan mana, apa ni? Orang kata hitam manis. Ya? Hitam itu menawan. Citizen. Ha, ya? Orang tua-tua lah. Budak-budak tak tahu kan ya. Ini Adlan 30 tahun sudah. Jam tangan. Citizen. Warna hitam. Eh? Hitam itu menawan. Citizen. Oh, jadi orang suka Adlan tu. Pasal dia beritahu hitam tu cantik. Sekarang ni, hitam tak cantik. Yang cantik, kulit putih. Macam orang putih. Yang cantiknya, mata biru. Pasal malam tu, RM10 sekotak kontak lens. Beli, birukan mata. Dia nampak macam orang putih. Rambut, bagi blonde. Walaupun muka berkarat, ya? Blondkan rambut. Minta maaf. Kami selupa saya malam ni. It's a free country man. Kali saya nak sebut apa kan. Maknanya, pasal apa? Semuanya nak ikut orang putih. Tu kata tadi. Sampaikan bila Yahudi Nasrani masuk lubang biawak pun, kamu nak ikut. Rambut diblondkan. Mata dibirukan. Nak kena putih, fair and lovely. Tonyoh, fair and lovely. Nak bagi putih. Mana mahu. Dah genetiknya orang itu. Tetapi pada kurun yang ke-10, yang saya letak kat depan ni, keadaan tak macam tu. Di zaman ini, zaman Islam tinggi. So, semua yang berkaitan dengan orang Islam, itulah puncak tamadun. So, zaman ini, hatta yang cantik pun, ialah yang macam kebanyakan orang Islam. Yang cantik macam mana? Wah, ni kulit macam ni. Ini tak hitam sikit kan eh? Ini yang handsome-nya. Yang cantik. Sebab apa? Sebab orang Islam sedang menguasai tamadun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita ni tak perasan apakah yang Islam dah buat pada kita. Pada kurun yang ke-10, yang Khalifah Al-Muqtadir Abbasiyah telah menghantar wakilnya Ibnu Fadlan untuk pergi mengembara ke Eropah, meninjau kehidupan orang di sana. Jadi perjalanan Ibnu Fadlan ini telah dirakamkan dan telah difilemkan dalam filem The 13th Warrior. Filem tahun 1989 yang Antonio Banderas itu berlakon sebagai Ibnu Fadlan. Tapi dia punya fakta tu lari-lari sikit lah. Dia campur dengan Epic Beowulf lah pun dan sebagainya. Biasalah Hollywood ni kan. Tapi poin saya ialah di zaman ini Ibnu Fadlan tuan-tuan, dia pergi ke Eropah. Paradigma, ya, cara pandang tak sama macam sekarang. Sekarang kalau pergi Eropah, wow, ya, orangnya cantik, handsome. Tapi kita baca apa yang Ibnu Fadlan catat. Dia kata orang Eropah kesian, mangsa cuaca, kulitnya tak cukup warna. Dia punya cara describe, mangsa cuaca. Matanya tak ada warna, nampak otak di belakang. Ya, mata biru tu, nampak otak di belakang, kata dia kau. Memang racist betul lah dia punya description ya. Dan orang-orang Eropah ni sangat pemotor. Mereka tak mandi, mereka tak jamah air, mencecah sampai setahun tak sentuh air. Dicerita tentang teruknya orang Arab. Orang Arab, orang Eropah. Teruknya orang Arab ya. Itu subconscious dah keluar ya. Maknanya orang Eropah pada masa tu teruk. Kenapa teruk? Mereka tak ada sebab untuk bersih. Kita orang Islam, pengotor macam mana pun, sebab kita semayang, kena ambil wuduk, kena mandi wajib, mandi sunat hari Jumaat. Maknanya kurang-kurang seminggu sekali, kita akan mandi. Tiap-tiap hari ambil wuduk akan sentuh air. Yang itu kalau tengok pada pandangan yang kecil-kecil, kita tak nampak apa. Tapi kalau kita tengok pada pandangan yang besar, itu telah menjadikan orang Islam sebagai orang yang bersih, supposedly. Banding dengan orang Eropah. Kalau tuan-tuan tengok dalam filem 13th Warrior ni, macam mana pembesar-pembesar kabilah ni, ya, mereka ni sebab Ibnu Fadlan datang, jadi mereka nak bersihkan diri mereka sikit lah. Mereka ambil air, bubuh dalam satu mangkuk. Yang seorang ni ambil air, basuh muka, basuh janggut, rambut-rambut dia, kumur-kumur, puih ludah dalam tu. Pas pula ke orang sebelah. Orang sebelah pakai air yang sama, basuh pula lagi, puih dalam tu. Pas pula pada orang sebelah. Itu catatan Ibnu Fadlan. Buruknya perangai. Kenapa? Sebab mereka tak ada agama yang menjadikan mereka sebagai kaum yang ada standard tertentu. Tapi kita orang Islam, kita tak boleh macam tu. Rumah kena ada tandas. Ketika mana umat Islam dihalau daripada Spanyol. Ya, pada masa itu sampai kepada tahap pintu rumah tak boleh ditutup, kena buka, orang Kristian kena bebas untuk meninjau apa orang Islam buat dalam rumah. Hatta nak bezakan rumah orang Islam dengan rumah orang bukan Islam, rumah orang Islam ada toilet, ada tandas. Kita tahun 2012 tak terfikir ada ke rumah tak ada tandas. Pasal semua rumah sekarang ni dah ada tandas. Tapi dalam sejarah ada manusia yang tak terfikir rumah kena ada tandas. Tapi kita orang Islam, sebab kita semayang, dan syarat sah semayang mana tempat solat kena bersih daripada najis, dan kita sebagai manusia yang kencing berak tiap-tiap hari, kita nak kena fikir bagaimanakah kita nak menguruskan kencing berak kita. Tandas. Ya, ada tandas. Tandas itu kesan hukum fiqah dalam Islam yang menghendaki kita menjaga syarat-syarat sah dalam ibadat. Tapi di Eropah, it wasn't like that. Dia tak macam tu. Kita pergi ke National Art Gallery di London, dekat Trafalgar Square. Ada satu lukisan. Tengok, yang tengok lama-lama, tengok sekejap je. Ya? Lukisan orang-orang London. Mereka duduk bertenggung di tepi Sungai Thames tu, berak beramai-ramai sambil berbual-bual. Boleh berak secara berjemaah. Orang Melayu teruk macam mana pun, nampak orang kata tungkui jagung tadi jatuh, tungk jatuh ke sungai kan. Orangnya tak nampak. Dia punya jamban dia atas air kan. Orangnya tak nampak. Tungk benda tu dia jatuh. Kenapa? Sebab kita ada aurat. Kita ada rasa malu. Maka bila nak berak, kita kena ada penutup dia. Orang Eropah kerana tak ada fekah-fekah tu, tak terlintas pun rasa malu. Berak ramai-ramai tepi Sungai Thames. Kita tahun 2012 bila pergi London, ya Allah ya Tuhanku, punyalah sombong. Padahal pergi dengan duit company je. Secara ringkas ya, masa ringkas dah lewat sangat. Jadi nak beritahunya, pada masa sekarang ni, fekah kita, solat kita, hukum hakam taharah kita telah menyebabkan orang Islam ada satu standard of living yang menjadikan kita tak sama dengan orang. Dan sebab itu Nabi SAW dalam macam-macam perkara, Rasulullah sentiasa suruh kita jangan serupa macam Yahudi Nasrani. Bila puasa, buka puasa cepat-cepat, sahur lambatkan, supaya tak serupa macam orang Yahudi Nasrani. Puasa 10 Muharram, tambahkan sehari, jangan serupa macam Yahudi dan Nasrani. Begitu juga dengan kalender dalam surah Al-Kahfi tadi. Demikian juga misalnya orang kata janggut. Fekahnya janggut. Tetapi mesej besarnya ialah janggut membezakan antara jejaka Muslim dengan jejaka bukan Muslim. Jadi kalau orang kata suami, isteri nak suaminya handsome, handsome tu ikut pakej mana? Ya? Pakej Tom Cruise ke? Pakej janggut sejemput ni. Jadi kalau ikut paradigm Islam, yang handsome, lelaki sejatinya ialah yang berjanggut. Ya? Jadi maknanya kalau kita rasa yang berjanggut itu serabat, dan orang lelaki tolonglah sikat kemeh sikit janggut kan, janganlah biar berhara macam tu kan. Kalau orang perempuan rasa tidak berjanggut lebih handsome daripada berjanggut, maknanya dia terlari sikit daripada kerangka Islam. Sebab fekahnya, ya jelas, hukum makruh ke haram ke apa ke, saya tak sentuh yang tu. Tapi mesej besar ni ialah, orang Islam ada janggut sikit. Ada janggut tu. Supaya dengan janggut itu kita distinguish. Ya? Kenapa kita jadi terhina? Sebab kita mengalami krisis identiti. Ya? Kita dah tak berminat untuk mengekalkan identiti kita sebagai orang Islam. Kata Nabi SAW, kamu satu hari nanti akan ikut orang-orang Yahudi dan Nasrani, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta mereka masuk lubang biawak pun, kamu nak ikut. Dan tuan-tuan dan puan-puan, dalam kerangka surah Al-Kahfi, Allah menekankan pada penutup kisah Ashabul Kahfi, bahawa sangat penting untuk orang Islam remain distinguished. Mereka itu mesti kekal berbeza daripada orang-orang yang lain. Kalendernya, cara hidupnya, istilah-istilahnya, gagasan ilmunya. Kalau orang yang mengaji falsafah atau epistemologi, dia punya ilmu-ilmu dia, istilah-istilah yang dipakai. We are different than others. Yang akan menjadikan kita hina ialah apabila mati, kahwin, baru pakai cara Islam. Tapi yang lain-lain pakai cara kaum lain. Afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd. Apakah kamu beriman dengan sebahagian daripada yang datang di dalam Alkitab dan kamu tinggalkan sebahagian yang lain? Untuk orang yang buat macam ini, tidak ada balasan untuk mereka melainkan khizyun fil hayati dunia. Akan terhina di dunia. Nak jadi orang putih, tak jadi orang putih. Kita kekal orang yang tak ada identiti. Kalau kita pergi ke negara Eropah yang selalunya kena racial attack, ya, kena pukul, kena bully dengan anak-anak muda atas orang kata isu racism, antaranya ialah orang-orang yang masalah identiti. Orang Melayu, orang India, orang Cina nak jadi orang putih. Blondkan rambut, ubah pakai nama biar serupa nama macam orang putih. Orang putih getik tengoknya. Ha, ya. Saya pasal dia bukan orang Perak. Tapi kalau dia orang Perak, dia kata we are so getik with you all, tau. Dengan orang-orang yang macam ni. Ya. Jadi mesej yang penting saya nak rumuskan di situlah, menutup surah Al-Kahfi. Kita ulaskan balik. Surah kisah Ashabul Kahfi ialah kisah yang membetulkan tentang kepercayaan umat Islam dan cara nak percaya, dan implikasi daripadanya ialah kita kena peka benda-benda yang mengekalkan kita berbeza daripada orang lain. So cara pakai berbeza, cara makan berbeza, seleranya berbeza, tata cara hidup berbeza. Tak perlu jadi kaya, tidak perlu jadi jutawan. Hatta di tahap kehidupan yang paling ringkas sekalipun, kita masih orang yang mempunyai harga diri yang tinggi. Dan sebab itu akhirnya kata Nabi SAW, yang kaya bukanlah kaya harta, tetapi yang kaya adalah yang kaya jiwanya. Dan orang yang kaya jiwanya ialah orang yang tidak berasa malu untuk dirinya dikenali sebagai seorang Muslim. Jangan sekali-kali kita apologetik, malu nak bercakap tentang Islam. Terutamanya orang lelaki. Sebab lelaki. Sebab orang perempuan pakai tudung. Dia pergi mana-mana pun dia tak boleh nak menyorok. Orang nampak daripada jauh dah. Dia orang Muslim. Tapi kalau kita orang lelaki, ya, ejak-ejak sikit, ubah sikit rambut ke apa, dah serupa dah macam orang lain. Dan kita boleh menyembunyikan keislaman kita. Don't ever. Pergi mana-mana, ketahuilah ini adalah zaman orang hormat kepada orang yang ada harga diri. Orang yang bangga dengan dia siapa. Dan siapa kita? Tahun 2012, jawapannya macam-macam. Tetapi di zaman kegemilangan Islam, kalau ditanya, siapa kamu? Apa kerakyatan kamu? Ana Muslim, Alhamdulillah. Saya adalah seorang Muslim, Alhamdulillah. Arabnya ke, Ajamnya ke, Asianya ke, Malaysia ke, Indonesia ke, kita adalah orang-orang Islam. Jadi di sinilah penutupnya kepada kisah Ashabul Kahfi yang insya-Allah sambungannya dengan rezeki dengan izin Allah Taala bulan depan kita pergi kepada membicarakan tentang kisah pemilik dua kebun dan rakannya dan sambungannya lah. Dan bagi tuan-tuan dan puan-puan yang rasa-rasa macam Ustaz Azizah ni merepek meraban entah tahun berapa dia nak habis ceramah dia ni, ada versi ringkasannya bagi yang berkelapangan. Kami menganjurkan seminar pengurusan kehidupan berteraskan surah Al-Kahfi, cover 4 cerita ni daripada 25 kuliah 25 bulan yang dibuat sebelum ni, direngkaskan menjadi double weekend, ya, dua weekend, Sabtu Ahad, Sabtu Ahad. Sabtu Ahad yang pertama dah selesai minggu lepas, membicarakan tentang kisah Ashabul Kahfi. Manakala Sabtu dan Ahad ini, lusa ni insya-Allah, kisah pemilik dua kebun, Musa dan hamba Allah yang soleh yakni Khidir, dan kisah Zulkarnain, tiga-tiganya itu akan dibentangkan pada hari Sabtu dan Ahad dalam program intensif insya-Allah yang diadakan di kompleks mahasiswa di belakang masjid UTM, ya, Mesti Putra Malaysia, bermula daripada pukul 9 pagi hingga 5 petang. Jadi kalau ada yang berhajat dan berminat untuk hadir, boleh masuk ke blog saya saifulislam.com, klik kanan tu ada iklan, ataupun boleh masuk ke halaman web academysynergy.com, academysynergy.com, ataupun tulis kat Facebook Akademi Sinergi, insyaAllah akan adalah link tu, boleh melihat keterangan lanjut mengenainya. Dan yang terlepas minggu lepas itu, rakamannya ada dan sebagainya dan pelbagailah, yang insyaAllah pihak penganjur tu adalah dia punya pilihan-pilihan yang boleh dia berikan bagi yang berhajat untuk datang. Kalau rasa-rasa macam malas nak tunggu, tak berapa lama nak habis ni, yang tu intensifnya, ya, insyaAllah daripada pukul 9 pagi hingga 5 petang Sabtu dan Ahad dengan izin Allah SWT. Jadi saya kira sekadar itu sahajalah, ya, perkongsian kita pada malam ini. Maafkan saya terlajak 10-12 minit daripada masa akhir yang biasanya saya tamatkan. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati pertemuan kita dan bersempena dengan kedatangan Maulidur Rasul yang tak lama lagi ni. Maknanya ambillah yang itu, bahawa pergi ke mana-mana, kalau ditanya kamu siapa, jawablah ana Muslim. Alhamdulillah, saya Muslim, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itulah. Dan kalau ada persoalan ke, saya harap mungkin boleh diajukan di blog saya, saifulislam.com, di email saya, ataupun di Facebook ke facebook.com/HasrizalAbdulJamil. InsyaAllah saya cuba memberikan respon yang mungkin kerana dah terlewat masa. Dan untuk itu marilah sama-sama kita tangguhkan tazkirah kita pada malam ini dengan sama-sama membaca Kafaratul Majlis dan Surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa billahi al hidayah wat tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tengok ni tadi. Oh, tadi.